Kisah cinta yang pernah kau tahu sempurna selalu pada kau dan aku. Ceritakan semua cerita kita cinta bersama. Kisah terindah pernah ku rasa selalu kisah yang tak